Madura kalun yang nadi Aceh. Timungan barang gunung baru bebengit gemi. Muka berumeh putih situ hangen muda. Jinolun kisalo ulun sapa Bandung sedara. Adat budaya Aceh tak cinta benda negara. Supaya beglak beda versi lun bakan rusak. Etnik Aceh hantua tetap lun ingat sabibah pilun jak merantau. Aceh tetap lam hati. Beta mempake sabi sedara wahirakan. Persaudaraan beruli yang kau pecah tak satukan. Aman-aman di kota dengan dige. Wahirakan ditanyo tetap sabo hati. Sabo hati, sabo hati, sabo hati. Sabo hati sampuan mati. Sabo hati, sabo hati, sabo hati. Sampuan mati. Bebas dari konflik, Aceh hidup langgame. Berdoa menali balaba Allah tak melakir. Pemimpin adil, getanyo harapkan. Berihasi herakan, gejaga kedamaian. Dengan izin Tuhan, Aceh nyomahu sejahtera. Junjung lambung agama, tak jaga maruah bangsa. Nanggro Aceh nyom megah, tanoh seramu megah. Dari yom masa sejarah Sultan Iskandar Muda. Bangku lebut ibadat, bangku leherkan megoho. Mesaho, mesapat, jatamu majar. Sago timungan barat, mesapat baru ngentunung. Tak sambung silaturahmi, persedaraan tak pukeng. Dua tadang besar mau hati sabar pakat. Tak ikat kesatuan sabuh jalan saban kiblat. Ibadat betuwa bela lo wahirakan. Iman tak pegang lam hati sabi ingat betul malam.